Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan secara batin maupun kenikmatan secara zahir, yang itu semua telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, maka kenikmatan tatkala disyukuri oleh seorang hamba dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh, menjadi sebab hamba tadi ditambah kenikmatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, maka apabila kalian bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan terus melakukan amalan-amalan saleh dan menjauhi amalan-amalan kemaksiatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, sungguh akan kami tambah kepada kalian kenikmatan tersebut. Tapi sebaliknya, tatkala seorang hamba mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, melanggar larangan-larangannya, menjauhi atau meninggalkan perintah-perintahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dengan siksaan yang sangat pedih. Inna azabi lasyadid, sungguh kata Allah, azabi, azabku itu lasyadid, sangat-sangatlah pedih. Inilah azab Allah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangatlah pedih bagi hamba-hambanya atau untuk hamba-hambanya yang mengingkari, mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ayuhannas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan mengambil faedah-faedah dari sifat tersebut. Di antara sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki sifat al-mahabbatu, memiliki sifat mencintai. Ini di antara sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifatul mahabbah, sifat mencintai. Maka dijelaskan oleh para ulama, al-hubbu wal-mahabbatu min sifatillah, cinta dan mencintai adalah merupakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan demikian, Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran 31. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah, apa bukti seorang itu mencintai Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini salah satu dalil yang menunjukkan di antara sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifatul mahabbah, mencintai. Di dalam ayat lain Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 223, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dan mencintai al-mutatahhirin, mencintai mereka orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13, Inna allaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang al-muhsinin, berbuat baik, yang ihsan. Ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifatul mahabbah. Adapun dalil minas sunnah, dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." Wa yuhibbuhu Jibril fa yunadi Jibrilu fi ahli sama', "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Wa yuhibbuhu ahli sama'. ثم يوضع له القبول في الأرض. Disebutkan dalam hadis tersebut, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, إِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدًا, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan, Inna allaha yuhibbu fulanan, maka sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut. Wa yuhibbuhu Jibril, maka akhirnya pun malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wa yunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian Malaikat Jibril memanggil penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa ahibbuh, maka cintailah oleh kalian fulan tersebut. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka akhirnya pun penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis yang lain yang menunjukkan diantara sifat mahabbah itu adalah min sifatillah, salah satu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya dalam hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki, ala sariyatin, pada suatu pasukan, wakana, itu menunjuk seorang untuk menjadi pemimpin, komandan salah satu pasukan, wakana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtamu bikul huwallahu ahad, yang mana laki-laki tersebut mengimami para sahabatnya senantiasa menutup bacaannya dengan kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala mereka kembali dari medan tempurnya, dari peperangan, mereka pun menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala salluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanyalah oleh kalian laki-laki tersebut alasan apa melakukan hal yang demikian tadi, apa alasannya. Fasa'aluh, ayah para sahabat bertanya, laki-laki tadi menjawab, fa innaha sifatur rahman, karena di dalamnya terdapat sifat-sifatnya Allah, wa anna uhibbu, dan saya senang, an aqra'a biha, senang untuk membacanya. Barakallahu fikum. Maka Nabi tatkala mendengar demikian, akhbiruhu, maka beritahukanlah kepada orang tersebut, annallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah telah mencintai laki-laki tersebut. Ini dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah min sifatillah, diantara sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa tanda tatkala seorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alamah, tanda min lahi lil abdi, tanda kecintaan Allah kepada hamba. Yang pertama, tanda kecintaan Allah kepada hamba adalah al-hifdhu min fitanid dunya, min fitnatid dunya. Allah akan menjaga orang tersebut dari fitnah dunia, kejelekan-kejelekan dunia, baik kejelekan yang menimpa pada agamanya, dan ini sangat besar, wa na'udzubillahi min dzalik, atau menimpa pada hartanya, keluarganya, ya, urusan dunianya. Allah akan menjaga dari fitnah-fitnah dunia, sehingga tatkala muncul berbagai macam ujian fitnah yang bisa merusak agamanya, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya tenang, tidak terombang ambing, tidak terbawa fitnah kesana kemari, tapi dia tetap istiqamah alal kitabi wa sunnah, tetap istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah. Disebutkan di dalam hadisnya Qatadah ibni Nu'man, dalam hadisnya Qatadah ibni Nu'man, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza ahabballahu 'abdan hamahud dunya apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga orang tersebut dari kejelekan atau fitnah-fitnah dunia. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tandanya. Kemudian diantara tandanya pula adalah al-ibtila. Tanda seorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-ibtila. Orang tersebut akan diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cobaan yang mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah menjadikan orang tersebut baik, tetap istiqamah di atas agama Allah, sehingga cobaan yang menimpa orang-orang yang dicintai oleh Allah menjadi apa? Sebab diampuninya dosa dan diangkat derajatnya. Allah akan menguji mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil balaa', sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya al balaa', ujian yang dia dapatkan. Artinya tatkala ujian semakin besar yang didapatkan oleh seorang mukmin, pahalanya pun semakin besar, semakin gede. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba kauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Diuji oleh Allah. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridha dengan ujiannya, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhata falahu as-sakhat, dan barang siapa yang dia berkeluh kesah tatkala mendapatkan ujian, bahkan dia sampai mencela Allah, dia pun akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah manusia atau tanda seorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtalahum, akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi ujian mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad ibn Uthaymin, tentang maratibun nas, tingkatan-tingkatan manusia tatkala mendapatkan ujian, tatkala mendapatkan masaib, musibah-musibah, kesulitan, maratibnya ada empat. Tingkatan-tingkatannya ada empat. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang tingkatannya at-tasakhut, yang suka berkeluh kesah di tatkala mendapatkan kejelekan, tatkala ditimpa dengan suatu musibah, dia itu akan keluh kesah, bahkan akan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah tidak adil lah, ini dan itu seterusnya. Ini jenis manusia yang pertama. Dia akan berkeluh kesah tatkala apa? Mendapatkan ujian. Ini jenis manusia yang sangat-sangat jelek. Apalagi kalau dia sampai su'udzan, berburuk sangka kepada Allah, atau menganggap Allah telah mendzalimi dirinya. Ini merupakan perkara yang sangat besar. Maka jenis yang kedua sekarang adalah mereka orang-orang tatkala mendapatkan ujian, as-sabru, bersabar. Sebetulnya ujian yang mereka dapatkan itu berat kalau dirasa di dalam hati, terasa berat, tapi dia terus bersabar dengan ujian yang dia dapatkan tadi. Enggak pernah dia mencela Allah, keluar kalimat-kalimat yang jelek dari lisannya, walaupun sebetulnya berat dengan ujian tersebut, tapi dia bersabar, berusaha menahan lisannya, menahan perbuatannya, menahan tangannya, jangan sampai menunjukkan sesuatu, ya, atau mengucapkan sesuatu yang kaitannya mencela Allah. Barakallahu fikum. Ini jenis manusia yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan uji. Kemudian jenis yang ketiga adalah mereka orang-orang yang ridha. Orang-orang yang ridha tatkala mendapatkan ujian. Dia mendapatkan ujian tapi semakin dia lapang dadanya untuk menghadapi ujian tersebut. Dia lapang dadanya untuk menghadapi apa? Ujian tersebut. Dia tidak pernah mengeluh ini itu tidak. Inilah jenis manusia yang lebih baik daripada yang sabar tadi. Ya. Lapang dadanya tatkala mendapatkan ujian, ridha dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang keempat, mereka adalah orang-orang yang bersyukur tatkala mendapatkan ujian. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi SAW senantiasa memuji Allah. Tatkala mendapatkan musibah, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Inilah tentunya jenis yang sangat bagus, mereka yang mendapatkan ujian tapi apa? Bersyukur. Barakallahu fikum. Ini tanda seorang yang dicintai oleh Allah. Dia akan diuji, ibtilahum. Allah akan menguji mereka. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di dalam hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala qultu ya Rasulullah, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berat ujiannya wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi, kemudian yang mengikuti jalan-jalannya mereka. Kemudian wayubtala rajulu ala hasbi dinihi, seorang itu akan diuji dengan kadar agama yang ada pada orang tersebut. Ya. Demikian. Inilah manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti jalannya mereka. Seorang akan diuji oleh Allah. Ya. Seorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar agama atau keimanan yang ada pada orang tersebut. Wa yubtalar rajulu, akan diuji seorang ala hasbi dinihi, sesuai apa? Agama atau kemampuan agama yang dimiliki oleh orang tersebut. Inilah tanda seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh sebab-sebab al-asbab allati tanalu biha mahabbatullahi wal ittiba'. Sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi seorang dicintai oleh Allah itu ada sebabnya. Bukan apa? Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dicintai oleh Allah, tidak. Ada asbab, sebab-sebab yang menjadikan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tauhid. Sebab seorang yang mendatangkan kecintaan Allah adalah at-tauhid, yaitu pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab terbesar yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Qur'an, memperhatikan isi Al-Quran, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Quran kulluha fit tauhid. Al-Quran itu semuanya berbicara tentang tauhid. Baik membicarakan tentang barakallahu fikum keutamaan tauhid, membicarakan musuh-musuh tauhid dari kalangan musyrikin wal kafirin wal munafiqin, dan balasan bagi ahli tauhid, dan seterusnya. Ini sebab yang pertama. Yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah apa? At-tauhid. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul, mereka senantiasa mengedepankan, mendahulukan dakwah mereka adalah fi umuri tauhid. Sehingga para kalafikum, jangan merasa bosan mengkaji tentang at-tauhid, yang para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka telah mengulang-mengulang dan seterusnya permasalahan tauhid. Dan sekali lagi, ini salah satu sebab yang sangat besar yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah al-ittiba', yaitu mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti al-ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi akidah, akhlak, manhaj, muamalah, contoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba' itu mengikuti. Dalilnya Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 31 yang tadi sudah kita baca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan di sini, ini dalil yang memerintahkan kepada kita untuk ittiba'. Sampai Nabi diperintahkan oleh Allah supaya mengatakan, apabila kalian benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balasannya adalah yuhibbukumullah. Tatkala orang tadi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai orang tersebut dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam barakallahu fikum, merupakan amrun muhimun jiddan, perkara yang sangat-sangat penting. Karena konsekuensi dari persaksian syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya itu apa? Ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar melafadzkan dengan lisannya dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak dibarengi dengan apa? Amalan-amalannya tidak ittiba' kepada Rasul, bahkan dia mengikuti perkara yang baru dan bid'ah, sekali lagi ini berarti apa? Pengakuannya enggak benar. Ngaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua, al-ittiba. Sebab yang ketiga, yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah taqwallah. Seorang hamba, mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan takwa? Yang dimaksud dengan takwa adalah ittikhadul wiqayah, an azabillahi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Yang dimaksud dengan takwa adalah ittikhadul wiqayah, mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadza huwa taqwallah, inilah yang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu yuhibbu, mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketakwaan merupakan perkara yang sangat penting untuk senantiasa ada pada diri seorang hamba. Kenapa demikian? Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal, bekal seluruhnya, bekal menghadap Allah, bekal di dunia, bekal bermuamalah. Hendaklah pak at-taqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah, kata Allah, perbekalan, maka sesungguhnya perbekalan yang paling indah, yang paling bagus itu adalah pak taqwallah, bertakwa kepada Allah dengan terus menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, ya. Semua itu untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah juga mewasiatkan, memerintahkan kepada umat-umat terdahulu untuk bertakwa kepada Allah. Umat-umat terdahulu diingatkan. Di dalam surat An-Nisa 131 Allah menyatakan walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian memahami Muhammad. Apa itu anittaqullah? Allah memberikan wasiat kepada ahlul kitab, juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk atau sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang ini sering dilalaikan oleh kaum muslimin secara umum, dan terkadang ahli sunnah pun kurang perhatian dengan kitabullah Al-Quran. Maka hati-hati, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah bentuknya di antaranya adamul qira'ah, tidak membaca Al-Quran, atau membaca tapi sangat sedikit, ya. Maka qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Pahalanya sangat besar. Karena Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang membaca, satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan apa? 10 kali lipat kebaikannya. Sehingga masalah qiraatul Quran ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga hendaknya yang demikian ini menjadikan seorang hamba itu, seorang muslim, apalagi seorang ahli sunnah salafi, untuk memiliki perhatian kepada Al-Quran, qiraatan, memahami dengan cara amah membacanya, setelah itu mentadabur, mengamalkan kandungan-kandungannya, karena di antara bentuk atau orang tersebut disebut ahlul Quran adalah mereka orang-orang yang apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Bukan hanya sekedar semata-mata dihafal, dibaca, tidak, tapi diamalkan. Itulah yang terpenting. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taqarrubu ilallahi bin nawafil. Mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Ini diantara amalan yang akan mendekat menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah. At-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Tentunya setelah menjalankan yang wajib, setelah memenuhi yang wajib-wajib. Jangan yang wajib tidak diperhatikan, tapi lebih fokus kepada yang sunnah. Ini kesalahan, kekeliruan. Terkadang sebagian manusia demikian. Lebih serius memperhatikan perkara yang sunnah, yang mustahab atau an-nawafil, kurang perhatian dengan yang wajib. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang datang dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaratuhu." Tidaklah seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan dari apa-apa yang saat aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan padanya. Artinya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Sehingga seorang hamba yang taqarrub ilallah fil faraid, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib. Ya, ini ternyata amalan yang ahabba ilayya, kata Allah, sangat aku cintai. Nah, ini amalan-amalan yang wajib. Sehingga barakallahu fikum, para ikhwah, ummahat, hendaklah senantiasa memperhatikan perkara-perkara yang apa? Wajib terlebih dahulu. Setelah itu, setelah perhatian dengan yang wajib, baru ditambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Kata Nabi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri atau terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Artinya amalan-amalan sunnah yang terus dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai menjadi sebab hamba tadi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana balasan kalau seorang hamba dicintai oleh Allah? Disebutkan kalau sudah seorang hamba dicintai oleh Allah, kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Iya, kata Nabi SAW atau dalam hadis yang hadis kudsi ini, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Artinya apa? Allah akan menjaga pendengaran seorang hamba, ya. Dijaga pendengarannya oleh Allah sehingga tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Ini kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, pendengarannya dijaga. Wa basarahu alladhi yubshiru bihi, begitu juga matanya akan dijaga oleh Allah. Akulah matanya yang dengannya dia melihat. Artinya mata tadi dijaga oleh Allah sehingga tidaklah melihat kecuali perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, ya, dijaga oleh Allah. Perlu diketahui, seorang hamba bisa mengamalkan satu perintah, menjauhi larangan, semua itu adalah pertolongan dari Allah. Bisa menjaga pandangan, tidak melihat perkara yang haram, itu pertolongan dari Allah. Bukan karena kuatnya kita, tidak. Semangatnya kita, tidak. Semua pertolongan dari Allah, sehingga kita hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa yadahu lati yabtisu biha, dan akulah tangannya yang dengannya dia meraba. Artinya dijaga tangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga dijaga kakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah melangkah kecuali kepada perkara yang baik. Sehingga orang yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, akan dijaga telinganya, pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, sehingga tidaklah melakukan kecuali perkara yang baik-baik. Barakallahu fikum. Seperti itu. Inilah keistimewaan orang yang dicinta oleh Allah, akan dijaga matanya, telinganya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, sebab berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah barakallahu fikum az-zuhudu fid dunya. Zuhud terhadap dunia, ya. Az-zuhudu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Artinya zuhud itu barakallahu fikum meninggalkan sesuatu yang memadaratkan, membahayakan di akhirat. Itulah zuhud, ya. Meninggalkan apa? Sesuatu yang membahayakan, memadaratkan di akhirat. Ini yang disebut dengan apa? Az-zuhud. Yang disebut dengan zuhud barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh para ulama, zuhud itu ada beberapa macam. Yang pertama, zuhdun fil haram, zuhud terhadap perkara-perkara yang haram. Dia tidak mau menolehnya, tidak mau mendekatinya. Wa huwa fardhu ainin, ini adalah merupakan apa? Kewajiban yang bentuknya fardhu ain. Ini zuhud terhadap perkara-perkara yang haram, meninggalkan yang haram. Kemudian jenis yang kedua, zuhdun fi syubhat, zuhud kepada dari perkara-perkara yang syubhat. Jadi kalau datang yang syubhat, ya hati-hati, tidak gampang-gampangan mengambil dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan orang yang ada di mendekati perkara yang syubhat, kata Nabi, permisalannya seperti seorang yang mengembala di perbatasan. Qara'i yar'a halal hima, orang yang mendekat terhadap perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas hukumnya ini halal atau haram, ibaratnya seperti seorang mengembala kambing di perbatasan dengan tanah saudaranya, tetangganya dekat. Bagaimana kira-kira? Apalagi kalau rumput tetangga lebih hijau, ya, kambingnya terjatuh ke situ. Begitulah perkara syubhat, sudah sangat mendekati kepada perkara yang haram. Perkara syubhat, sehingga jangan teruslah syubhat iki, ya. Sehingga syubhat pun terus dihantam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, zuhud berikutnya adalah zuhdun fil fudul, zuhud terhadap perkara-perkara yang fudul, perkara-perkara yang tidak membawa manfaat, ya. Tinggalkan sebagai bentuk zuhudnya kita di dunia, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Fudul yang istilahnya hanya sekedar apa? Bukan umdah, bukan pokok. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-taubatu, bertaubat. taubat barakallahu fikum ini salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah, sehingga tidaklah suatu azab diangkat oleh Allah kecuali dengan apa? Bertobat. Tidaklah muncul suatu azab illa bidzanbin kecuali dengan adanya dosa, ya, kemaksiatan, pelanggaran syariat. Ini yang menyebabkan apa? Seorang hamba mendapatkan azab dari Allah. Wala rafa'aha illa bitawbah, tidaklah azab tersebut diangkat oleh Allah kecuali dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sehingga taubat barakallahu fikum merupakan apa? Salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang at-tawabun, orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senang dengan hamba yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengingat keadaan kita yang manusia, anak keturunnya Adam, yang banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik kesalahan dengan sengaja atau tidak disengaja, ini semua dihapus dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana dijelaskan oleh para ulama tentang syurutut taubah, syarat-syarat taubat. Jadi yang namanya taubat barakallahu fikuna bukan hanya sekedar apa? Taubat saja dengan lisan, tidak. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat yang pertama, an yuqli'a 'anil maksiati. Dia benar-benar meninggalkan perbuatan maksiatnya sebagai bentuk apa? Taubat. Bukan terus sebagai bentuk taubat, tapi tidak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia menyesali perbuatan dosa tadi, ngajuk, ya, menyesali kenapa saya terjatuh ke dalam dosa ini dan seterusnya. Yang ketiga, an ya'zima ala an la ya'uda ilaiha abada. Yang kedua, barakallahu fikum, yang ketiga adalah apa? Dia memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya. Ya. Ini diantara syarat taubat. Dia memiliki apa? Keinginan yang kuat, Allah ya'uda ilaiha. Keinginan untuk tidak apa? Mengulanginya. Dan juga diantara syarat yang sangat penting yang harus kita perhatikan, hendaklah didasari dengan ikhlas di dalam bertobat. Ini syarat-syarat taubat. Sehingga taubat itu bukan yang sekedar lawis aku taubat, tapi dia tidak membarengi dengan amalan saleh dan tidak menutup pintu-pintu yang bisa menyeret kepada perbuatan dosa dan maksiat tadi. Harus dibarengi dengan penyesalan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taharah. Taharah, membersihkan. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul mutahhirin. Nah, Allah mencintai orang-orang yang mutahhirin, itu membersihkan. Taharah. Nah. Masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah itu adalah al-ihsan. Al-ihsan. Ini di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Al-ihsan. Ihsan itu adalah artinya berbuat baik. Baik ihsan yang pertama ilallah, kepada Allah. Yang kedua adalah ihsan ilal khalqi. Ihsan kepada Allah bentuknya adalah bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan peribadatan-peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada siapa? Makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan qaful adza, menahan diri tidak menyakiti dengan perbuatan, dengan lisannya. Ya. Karena kadang-kadang apa? Orang tidak berbuat menyakiti dengan lisannya, tapi dengan perbuatan. Ihsan diantaranya kepada makhluk, qaful adza, menahan adza gangguan, badlul khair, memberikan yang baik yang dia mampu. Ya. Inilah ihsan. Ini yang akan menyebabkan apa? Mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah setelah diperintahkan, wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini beberapa hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta pertolongannya untuk melakukan amalan-amalan saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.